Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Saben dino marani atiku. Kurang kepiye anggonku sing resnani, nanging sing tak tampo loro ati. Apa coba salahku nganti ke loro-loro? Apa pancen wis ono sing liyo? Apa kowe ra kelingan jaman lagi datian? Susah seneng sing penting. Ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Tahu sopo oma Bali seminggu pisan malah gawa masalah. Jarene pamite kerja golek upo, jebule Bali ne gawa wedoan liyo. Apa coba salahku nganti ke loro-loro? Apa panjen wis ono sing liyo? Dulu cinta-cinta ada juga kangen-kangenan, sekarang kau berubah setelah kenal dia. Hidup semati nyatane.